Buat Govan, kita goyang sama-sama. Angel Emita Sari, Adela Govan. So long. Govan, kita goyang lagi ya. Buat kamu yang di bawah, buat saya sayang semuanya. Yang bisa nyanyi boleh ikutan nyanyi bareng lagi. Saya buat yang ada di kecauan juga, AMC Indonesia selamat datang. Seramu, cantamu, ceramu selalu teriak. Kita lihat. tepuk tangannya mana dulu dong Bojonegoro.